nanya. Nya, nya, nya, nya. Satu, hubu dunia disebut juga dengan materialistik. Satu, hubu dunia disebut juga dengan materialistik. Material. Hubu dunia disebut juga dengan materialistik. Titik. Materialistik dijikeun. Pandangan seorang hubu dunia. Pandangan seorang hubu dunia terhadap keduniaan adalah keduniaan yang mereka dapatkan. Keduniaan yang mereka dapatkan. Ingat video klip menonton. Keduniaan yang mereka dapatkan digunakan untuk sarana beribadah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Dunia merupakan tujuan hidup. Yang harus ditempuh melalui berbagai cara. C. Harta benda adalah sarana untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Sarana untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Dunia hanya sementara. Dan sebuah permainan semata. Dunia hanya sementara dan sebuah permainan semata. Tapi lalu kita dua sempat dengan semata. menyadari bahwa cinta dunia. Menyadari bahwa cinta dunia adalah bagian dari nafsu, sehingga berlaku secukupnya. Menyadari bahwa cinta dunia adalah bagian dari nafsu, sehingga berlaku secukupnya. Dua. Setiap manusia pasti membutuhkan air, matahari, cahaya, makanan. Setiap manusia pasti membutuhkan harta benda untuk kebutuhannya. Setiap manusia pasti membutuhkan harta benda untuk kebutuhannya. Setiap manusia pasti membutuhkan harta benda untuk kebutuhannya. Namun seseorang yang memiliki sifat hubu dunia. Namun seseorang yang memiliki sifat hubu dunia membutuhkan harta benda. Membutuhkan harta benda melebihi batasnya untuk bermegah-megahan. Sikap seorang hubu dunia ini terdapat dalam surah ... A. Al-Qasas. Al-Qasas garis miring 28 ayat 82. Ya. B. Al-Qasas 2877. Al-Qasas ayat 77. Cek Ibrahim garis miring 14.7 titik 2 Cek Ibrahim ayat 7 boy. Ya. Jempe. Maaf ya. 1 sampai 3. Al-Imran ayat 14. Al-Imran ayat 14. Nanti sete anjing setannya. Baik bagi orang yang memiliki sifat tersebut. hasad diibaratkan seperti, dalam sebuah hadis sifat hasad diibaratkan seperti, dalam sebuah hadis sifat hasad diibaratkan seperti A, besi yang terbakar api. A, besi yang terbakar api. Dan tidak pernah dan ya perasaan dan menghargai orang lain. D, menerima kenyataan dan menghargai orang lain. Tunggu yuk, 5 saat setengah jam sumpah. D. Mana lu? Un. E. Menolak kebenaran dan menghargai orang lain. E. Menolak kebenaran dan menghargai orang lain. E. Menolak kebenaran dan menghargai orang lain. Berikut yang bukan melatih diri untuk ikhlas. Melatih diri untuk ikhlas beramal. Melatih diri untuk ikhlas beramal. B. Melatih diri untuk bersikap jujur. Melatih diri untuk bersikap jujur. Melatih diri untuk bersikap jujur. C. Terhindar dari sikap suka pamer. Terhindar dari sikap suka pamer. B. Mengerjakan tugas tepat waktu. Amin. hati dengan semua orang. Cek rendah hati dengan semua orang. Cek rendah hati dengan semua orang. Dek selalu bersedekah setiap Jumat. Dek selalu bersedekah setiap Jumat. Selalu bersedekah setiap Jumat. Memiliki rasa dendam dengan teman. Memiliki rasa dendam dengan teman. Pasti yakin. Memiliki rasa dendam dengan teman. Salapan tulis Arabnya. Sepuluh. dilihat. Orang yang memiliki sifat ria dapat dilihat dari tanda-tanda perilakunya. Dari tanda-tanda perilakunya begin 10 gin, cek ibu 15. Ini rasa yang etanya. Dari tanda-tanda perilakunya, titik-titik. Berikut yang termasuk salah satu. Kau udah di gang lain. Baik. Enggak lupa tadi cek ibunya ulah yadainya. Berikut yang termasuk salah satu tandanya adalah Islam membolehkan umatnya. sebanyak-banyaknya. Untuk mencari keduniaan sebanyak-banyaknya. Untuk mencari keduniaan sebanyak-banyaknya. Sesuai dengan syarat tertentu. Sesuai dengan syarat tertentu. Sesuai dengan syarat tertentu. Titik, titik, titik, titik. Tuliskan syarat tersebut. Tuliskan syarat tersebut. Titik, titik, titik. Tuliskan syarat tersebut beserta dalil yang mendukungnya. Tuliskan syarat tersebut beserta dalil yang mendukungnya. Titik. Tuliskan syarat tersebut beserta dalil yang mendukungnya. Dua, dua, dua, dua. Mengapa sifat hasad? Mengapa sifat hasad? Mengapa sifat hasad banyak tumbuh pada diri setiap orang? Mengapa sifat hasad banyak tumbuh pada diri setiap orang? Jelaskan sifat hasad. Dari setiap orang. Jelaskan menurut pendapat kalian. Jelaskan menurut pendapat kalian. Mengapa sifat hasad banyak tumbuh pada diri setiap orang? Tanda tanya. Jelaskan menurut pendapat kalian. Tiga. Sombong terbagi menjadi dua macam. Tiga. Sombong terbagi menjadi dua macam. Jelaskan dan berikan contohnya masing-masing. Jelaskan dan berikan contohnya masing-masing. Jelaskan dan berikan contohnya masing-masing. Jelaskan dan berikan contohnya masing-masing. Tiga, sombong terbagi menjadi dua macam. Jelaskan dan berikan contohnya masing-masing. Empat, jelaskan perbedaan ujub. Jelaskan perbedaan ujub, koma, sombong, koma, dan ria. Jelaskan perbedaan ujub, sombong, dan ria. Jelaskan perbedaan ujub, sombong, dan ria. Sesuai dengan pemahaman kalian. Sesuai dengan pemahaman kalian. Sesuai dengan pemahaman kalian. Sesuai dengan pemahaman kalian. Lima. Lima. Lima. Lima. Pak Andi. Hendak mencalonkan dirinya menjadi kepala desa. Pak Andi hendak mencalonkan dirinya menjadi kepala desa. Pak Andi hendak mencalonkan dirinya menjadi kepala desa. Titik. Ia sengaja menyelenggarakan acara bakti sosial. Ia sengaja menyelenggarakan acara bakti sosial. Ia sengaja menyelenggarakan bakti sosial di depan rumahnya. Di depan rumahnya. Untuk mendapatkan simpati warga agar memilihnya sebagai kepala desa, agar memilihnya sebagai kepala desa titik A. Apakah yang dilakukan Andi termasuk perilaku ria? Untuk menghindarkan